kita telah bercinta. Mengapa kini engkau berubah? Sedangkan aku masih kekal setia, mengharap kasih menjadi bintang jiwa. Mana janjimu akan setia menyayangi yeah.